Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Thumma amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, karena kondisi kita antum semua mungkin letih setelah melaksanakan salat tarawih ini, tausiah kali ini insyaallah akan menghadirkan beberapa kisah inspiratif untuk mendorong kita semua para jamaah untuk menambah kualitas ilmu dan amal kita. Masyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa ilmu din, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, ibarat permata yang sangat berharga dan simpanan yang tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita punya uang, saya punya uang 20.000, saya belanjakan 10.000 untuk membeli mie ayam misalnya, tinggal 10.000. Tetapi ilmu agama yang Anda amalkan, Anda sampaikan, tidak akan berkurang. Semakin Anda sampaikan, semakin kokoh, semakin menancap. Dahulu orang mengatakan, segala sesuatu kalau banyak, itu akan murah. Sebab misalnya sekarang, kalau pas musim panen lombok misalnya, yang lombok itu sampai ya biasanya harganya 50-60, kalau pas musim panen banyak sekali lombok, ya cuma 5.000. Ya 10.000 sudah bagus banget. Segala sesuatu kalau kebanyakan itu akan murah. Kecuali ilmu. Kecuali ilmu din, ilmu agama. Anda ma'asyiro al-muslimin, jika Anda punya harta yang banyak, sesaat Anda misalnya terpaksa membawa uang misalnya 50 juta tenteng, masuk di tas, Anda naik bis, kira-kira Anda was-was gak? Wah, jangan sampai ngantuk nih. Ngantuk ya, singkat orang. Harta Anda yang menjaga, tapi ilmu, ilmu yang menjaga kamu. Semakin orang itu hartanya banyak, wah dia kepikiran kayak apa hartanya itu harus dijaga. Mungkin harus nyewa security ya untuk menjaga hartanya. Tapi ilmu yang Anda miliki, ilmu din, ilmu agama, dia akan membimbing Anda, akan menjaga Anda. Ketika Anda misalnya berada di tempat yang sepi, kok lihat ada mentok orang ini, kayaknya kalau saya sikat saya ya bakar enak ini. Ilmu yang ada pada Anda menasehati loh, Anda sudah tahu ilmunya. Ini mentok orang lain, kamu akan ambil pencurian itu namanya. Haramnya seperti itu. Intinya ilmu akan menjaga. Orang yang memilikinya, adapun harta, kita yang menjaganya. Kemudian yang namanya harta, kedudukan, jabatan, semua orang dapat. Nabi Sulaiman, Nabi Rasul, kaya, kekuasaannya luas. Korun, Fir'aun, orang yang kafir, kekuasaannya luas, hartanya melimpah. Tapi yang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dan amalnya solih, hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dibutuhkan oleh orang-orang fakir. Sehingga biasanya kalau orang banyak duitnya itu siap-siap banyak orang datang mengajukan proposal. Ya kan? Yang datang ya orang-orang yang butuh. Ini saya rumahnya ya kejatuhan pohon kelapa, yang ini anak saya sakit mau berobat enggak punya duit. Orang datang ke situ. Tapi orang yang berilmu yang datang kepadanya seluruh kalangan. orang yang kaya, orang yang miskin, pejabat, rakyat jelata. Dulu di Mekah ada seorang bernama Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah ini, jangan Anda tanya tentang fisik beliau. Bukan orang yang berparas ganteng, bukan orang yang memiliki fisik yang ganteng. Tapi beliau ma'asyiral muslimin, kata Abu Hazim, fata'ata ahla Makkah fil fatwa. Berkata Imam Abu Hazim, Atha ibn Abi Rabah menyaingi ulama-ulama Mekah dalam bidang fatwa. Mekah itu gudangnya ulama. Kalau ada seorang bisa menyaingi para ulama itu, orang bukan orang sembarangan. Kata Abu Ja'far rahimahullah, khudul ilma min Atha mastata'tum. Ambillah ilmu dari Atha semampu kalian. Datang kepadanya para pejabat, khulafa, khalifah, gubernur, hingga rakyat jelata. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu ini bukan sesuatu yang mudah untuk didapat. Para ulama kita yang nama mereka harum, terkenang, itu bukan hanya hasil impian ya, atau hanya lamunan kemudian mereka menjadi orang yang besar, bukan. Dahulu seorang mengatakan, la tahsabannal mazda tamron anta akiluh. Anda jangan menganggap bahwa yang namanya kemuliaan itu ibarat korma yang tinggal ngeplok. Tahu enggak korma tinggal ngeplok, artinya korma tinggal apa? Makan. Yang namanya kemuliaan itu sesuatu yang didapat dengan apa? Seorang berjuang. Mengorbankan waktunya, ya hartanya, bahkan perasaannya. Nanti saya akan sebutkan beberapa kisah inspiratif yang terkait dengan masalah ini. Dahulu, ada seorang alim dari Mesir ingin melancong ke Madinah menimba ilmu dari Imam Malik. Di zaman tidak ada telepon, tidak ada ya telegram wala apa. Waktu itu istri sedang hamil. Dia mengatakan, wahai istri, suami ingin melancong menimba ilmu ke Madinah dari Imam Malik. Sementara saya enggak ngerti kapan saya akan pulang. Silakan kamu pilih salah satu yang kamu mau. Ada kalanya kamu bersabar nunggu saya pulang, tapi saya enggak ngerti kapan akan pulang. Wah, ada kalanya kamu minta cerai, saya pun akan ceraikan dengan cara yang baik. Jadi orang alim itu ya, tidak asal meninggalkan istrinya begitu, tidak. Tetap dengan cara-cara yang baik. Kata istrinya, ya saya sabar. Ya akhi, berapa hari, berapa bulan, yang terkadang seorang dari kita berangkat taklim baru sejam, ditelepon sama istrinya, Bi, sudah rindu. Bi, ini anaknya nangis, butuh ini, butuh ini. Beda banget dengan waktu itu. Betul-betul sudah terputus informasi. Bahkan entah, walaupun mati pun, mungkin gak ngerti ya, kan saking jauhnya jarak dan sulitnya komunikasi. Berapa hari ma'asyiral muslimin, ternyata sekitar 17 tahun tidak pulang. 17 tahun. Istrinya lahiran, anaknya udah bujang, belum pernah lihat abinya. Sekarang misalnya orang kerja di luar negeri atau di luar daerah, istrinya lahiran mungkin dia masih bisa lihat, ya kan? Gambar anaknya, walaupun tentu tidak baik cara-cara seperti itu, ya kan? 17 tahun kurang lebih. Ketika anaknya ingin umroh atau haji, sang ibu mengatakan, nak, tolong kamu mampir di Madinah, ayah kamu insya Allah masih di Madinah. Datangi majlis Imam Malik, cari ayah kamu namanya ini. Betul. Ketika anak muda ini berangkat haji atau umroh, mampir di Madinah. Yang dituju, majlis Imam Malik. dari dulu Masjid Nabawi itu adalah Universitas Islam. Bahkan Universitas Islam pertama dalam sejarah. Yang guru besarnya adalah Rasulullah. Dan para mahasiswanya adalah para sahabat. Terkadang di satu masjid itu sekian dari para alim. Di waktu yang sama terkadang mereka ngajar. Sampai saat ini. Anda kalau masuk ke Masjid Nabawi, saya pada maghrib. Itu mungkin berapa majelis ada, 5 bahkan mungkin 10 majelis ada. Tinggal kamu pilih. Ada majelis tafsir, majelis hadis, fikih. Subhanallah. Ketika pemuda ini sampai di Madinah dan masuk ke Masjid Nabawi, dia bertanya sama orang-orang Madinah, di mana majelis Imam Ali? Gak asing lagi. Imam kota Madinah, Imam Ali. Sesungguhnya heran. Kata yang ditanya itu Masjid Imam Ali. Ketika pemuda ini sudah sampai di Masjid Imam Ali, pemuda ini bertanya, adakah di tengah-tengah kalian yang namanya Fulan? Bapaknya ini yang dengar nama itu langsung kayak apa? Ada aroma ini anak ini, ya kan? Langsung ada kontak tersendiri. Setelah itu berdirilah orang tadi. Kemudian dipeluklah oleh pemuda tadi. Ternyata ini ayahnya yang 17 tahun. Ya waktu itu dia masih dalam perut ibunya, sekarang ketemu dengan ayahnya. Bisa kita sabar kayak gitu? Sejam dua jam ditelepon sama istri kita, sama anak kita, bini, ya? Ya, adik kita sakit ini jatuh dari sepeda misalnya. Subhanallah. Sahabat Abu Hurairah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau datang ke Madinah bukan untuk ngemis. Karena ada orang yang nuduh Abu Hurairah datang ke Madinah hanya untuk ngemis, hanya ingin enak-enakan tidur di Masjid Nabi kemudian enggak kerja. Hati-hati kamu ngomong seperti itu. Abu Hurairah itu termasuk pimpinan Ashabus Suffah. Orang-orang fakir dari kalangan sahabat yang mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta, tinggalnya di emperan masjid. Ini namanya Ashabu As-Suffah. Abu Hurairah di antara pimpinannya. Mereka ternyata punya tugas yang luar biasa. Pertama, mereka adalah garda terdepan. Ya, ketika ada ancaman terhadap Ar-Rasul. Karena apa? Rasulullah itu menjadi target pembunuhan dari orang Yahudi, orang Nasrani, kaum musyrikin, kaum munafikin. Nah, terus sahabat yang lainnya kan sibuk dengan dagang, sibuk dengan bertani. Kalau ada ancaman serius seperti itu, siapa yang akan menjaga? Jadi Ashabus Suffah itu adalah garda terdepan dalam menjaga Rasulullah. Kemudian kedua, mereka adalah orang yang awal-awal menjalankan instruksi dari Nabi. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang menghafal, mendengarkan hadis-hadis dari Nabi ketika yang lainnya sibuk. Suatu saat, dan yang namanya ilmu bukan berarti tanpa suka dan duka. Abu Hurairah beberapa hari tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Betul, Aisyah sendiri pernah mengatakan, kami belum pernah kenyang makan korma kecuali setelah ditaklukannya Khaybar. Penaklukan Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7. Berarti dari awal hijrah sampai 7 tahun itu ya serba fakir. Sampai enggak ada makanan yang bisa mengendal perutnya sampai dia ganjal. Ya, ikat pinggangnya dengan batu sampai dia itu kejang-kejang jatuh dikira kesurupan. Diruqyah oleh sebagian sahabat. Kata Abu Hurairah, "Wa ma bi min jununin inna ma huwal ju'." Saya ini enggak kerasukan jin. Saya ini apa? Kelaparan. Baru tahu kalau jatuhnya Abu Hurairah itu karena apa? Beberapa hari tidak makan. Tapi ya sudah seperti itu, dia tidak minta-minta. Bahkan ketika ditawari oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, ala tas'alu min hadzal mal, apa kamu enggak ingin minta dari harta ini nih, dari harta Baitul Mal. Kata berarahla, ya Rasulullah, as'aluka antu allimani mimma 'allamakallah. Enggak, ya Rasulullah, ya saya minta agar Anda mengajari saya sesuatu yang Allah telah ajarkan kepada Anda, ilmu yang dicari. Ilmu. Sampai-sampai Rasulullah berwasiat pada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur, sholat duha 2 rakaat dan puasa sebulan 3 kali, 3 hari. Karena apa? Abu Hurairah ini seorang penimba ilmu yang biasanya letih untuk menghafal sampai malam hari, yang biasanya orang seperti ini untuk bangun di akhir malam sulit. Orang-orang seperti ini witirnya bagusnya sebelum tidur. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan tetangganya orang Ansor saling bergantian untuk datang ke majelis. Ya, mereka punya keluarga, punya tanggungan, butuh kerja. Tapi juga mereka tahu bahwa pentingnya ilmu di sini. Ya, mereka butuh kerja, butuh juga nimba ilmu. Ketika sahabat Umar bekerja untuk menafkahi keluarganya, tetangganya orang Ansor datang di majlis Nabi. Nanti kalau pulang, ya Umar pulang dari kerja, sahabat Ansor tadi pulang dari majlis, sahabat Ansor tadi memberitahukan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi di majlis. Mungkin ada dari kita yang waktunya itu mepet atau sulit, tapi ini bukan menjadi alasan untuk kita, ya, tidak menambah khazanah, tidak menambah ilmu. Keesokan harinya, orang Ansar yang kerja, Umar datang di majelis. Pulang, Umar memberitahu apa yang Nabi sampaikan di majelis. Seperti itu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengajak seorang Ansar, seorang pemuda Ansar, yuk kita menimba ilmu, mumpung sahabat-sahabat masih hidup. Kata orang Ansar tadi, wahai Ibnu Abbas, apa kira orang butuh pada ilmu kita? Orang sahabat masih banyak kok, ngapain kita nimba ilmu? Sama dengan sekarang, mungkin ungkapan sebagian orang, ngapain kita, ya lama-lama mondok ustaz itu udah banyak. Kalau kalian tahu, ma'asyiral muslimin, permintaan di daerah terhadap pengajar-pengajar itu luar biasa. Kita belum bisa memenuhi. Di tempat ini belum bisa memenuhi. Karena apa? Keterbatasan kemampuan. Tentu seiring sejalan dengan banyaknya ustadz pun, ternyata dengan seizin Allah, Allah bukakan hati manusia, ternyata lahan dakwah semakin luas. Jadi jangan berprinsip, ah masih banyak ustadz, kita gak akan mungkin kangguk. Loh, memang belajar supaya kita jadi ustadz? Bukan. Setidaknya kita menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan yang ada pada keluarga kita. Ibnu Abbas meninggalkan orang tadi. Orang diajar nimba ilmu gak mau, sudah tinggal. Ada tahu apa Ibnu Abbas kayak kita duduk di bawah lampu yang terang kayak gini? Di atas karpet yang buah seperti ini? Datang terkadang siang hari di saat orang yang akan ditimba ilmunya sedang istirahat. Dia pun tetap berdiri di depan pintu karena gak ingin mengganggu. Sementara Anda tahu angin padang pasir terkadang, ya, kencang sekali, ya, menerbangkan debu. Tubuhnya, pakaiannya penuh dengan debu. Ini dilakoni semuanya. Dalam rangka apa? Meraih yang namanya al-ilmu. Ketika tuan rumah keluar, kaget loh Ibnu Abbas. Kenapa Anda tidak mengutus orang supaya saya datang ke rumah kamu saja? Kata Ibnu Abbas, enggak. Saya butuh, saya apa? Datang. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar ada seorang sahabat memiliki satu hadis yang dia belum punya, yang dia belum pernah dengar langsung dari Nabi. Dia pun penasaran. Sahabat siapa itu? Saya ingin dengarkan langsung dari dia. Ternyata ini bukan sahabat yang dekat. Sahabat yang jauh yang dia harus membeli onta. Ya onta itu yang mungkin seharga mungkin Honda Vario atau apa mungkin baru lah ini. Ya kan? Bukan naik bis, bukan naik angkot, bukan naik motor atau sepeda. Beli onta. Perjalanan bukan hanya sejam dua jam, sebulan. Hanya untuk menimba satu hadis. Ternyata beliau adalah sahabat Abdullah ibnu Unais. Abdullah ibnu Unais. Lagi-lagi kita katakan yang namanya kemuliaan bukan korma yang tinggal apa? Keplok. Ya kan? Bukan korma yang tinggal apa? Kita makan. Butuh yang namanya apa? Ya kita mengorbankan waktu, ya biaya. Perasaan dan yang lain sebagainya. Al-Imam Sufyan Tsauri. Ketika dia ingin menimba ilmu dan dia punya rasa tanggung jawab. Ilmu ini kalau kita tidak menimbanya. Itu akan hilang. Tapi yang namanya menimba ilmu terutama di zaman-zaman itu butuh biaya besar. Kenapa harus melancong butuh ya orang melakukan perjalanan di satu negeri ke negeri yang lainnya. Betul di zaman itu enggak butuh visa atau paspor, tapi butuh apa? Biaya hidup. Karena tekad dari Sufyan Tsauri ini besar, dia pun berdoa, ya Allah, saya ingin menimba ilmu. Tapi enggak ada biaya, ya Allah. Ya Allah, bantulah saya. Subhanallah, hati ibunya terdorong. Nak, kamu semangat menimba ilmu, ibumu dari hasil jahitannya ini untuk biayai kamu. Berapa banyak tokoh-tokoh besar dunia di belakang mereka adalah para ibu. Para ibu yang menjadi motivator, pendorong mereka untuk menjadi orang-orang besar. Sufyan Tsauri yang namanya seperti itu. Ya ulama, kaliber ulama besar. Ternyata ketika awal menimba ilmu seperti itu. Ibunya yang tukang jahit. Tentu sederhana. Jangan Anda tanya konveksi bukan. Ini hanya apa? Tukang jahit biasa. Kata Imam Syafi'i. Setelah saya menghatamkan Al-Quran. Saya duduk di majelis, di masjid. Duduk di sisi para ulama. Ibu saya tidak memiliki sesuatu untuk biaya saya menimba ilmu. Tidak ada biaya untuk saya beli kertas. Kalau saya lihat di sana ada lempengan tulang, saya ambil lempengan tulang tadi. Kan tulang kan tidak harus bulat, ada yang model apa? Lempengan. Tulang unta atau apa kan lempengan. Saya ambil. Saya tatat itu ilmu di situ. Kalau sudah penuh saya masukkan ke baskom. Kalau ini masih ada, wah mahal sekali ya kan. Tulisan ya zaman dulu ya kan. Ingat, keterbatasan finansial jangan sampai menjadikan seorang itu ya tertahan dari meraih cita-cita yang mulia. Semuanya bisa. Semuanya bisa untuk meraih satu yang mulia. Al-Imam Ibn Abi Hatim. Dia mengatakan. Kami tinggal di Mesir. Dengan rekan-rekan selama 7 bulan. Lam na'kul fiha maraqah. Belum pernah kami mencicipi yang namanya daging berkuah. Marak. Ya, marak itu apa? Ya, gulai lah atau daging berkuah. Apa tugas mereka? Naharuna yaduru ala syuyuh. Di siang hari kesibukan kami ya berkeliling dari syekh ke syekh terus seperti itu. Wa fil laili nuqabil waransakh. Sedangkan kalau malam hari kita menyalin kembali. Apa yang didapat di siang hari disalin kembali dan disosokkan dengan yang lainnya. Ini baru ilmu. Kita terkadang ya ketika menimba ilmu kita tidak rajin mencatat. Ya akhi, kita hafalannya bukan kayak Bukhari. Kita hafalannya bukan kayak kota, sudah sekali dengar langsung apal, enggak pernah. Ya lupa. Ilmu ini ibarat binatang buruan. Lah kita sudah capek-capek ngejar kijang, ketangkep, kemudian kita lepas, lari lagi. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu biar ibarat binatang buruan, sedangkan mencatatnya ibarat mengikatnya. Tidak seperti sebagian kita. Mungkin juga mencatat, setelah pulang, bukunya tasnya dilempar. Diulangi lagi. Maka di sini barakallahu fikum, terjawablah sekian keluhan dari sebagian ikhwah. Saya 10 tahun ngaji, tapi kok apa yang saya dapat ya? Pertama, ngajinya kamu jiping. Ngaji apa? Kuping. Kedua, ya, kamu tidak mencatat. Apa faedah-faedah yang kamu dapatkan di majelis. Ketiga, andai kata pun mencatat, tidak diulang-ulangi. Ya, kan butuh dirapikan sebenarnya setelah apa yang kamu mengorbankan waktu, perasaan dan biaya, kamu rapikan lagi. Rapikan. Subhanallah. Apa yang mungkin pernah kita tulis 20 tahun yang lalu, sekarang ada itu rasanya. 20 tahun lalu ketika saya masih muda, kok masih ada catatannya. Seolah-olah kalau kita buka ya ilmu yang baru, padahal itu ilmu lama. Tapi kalau kita gak catat, ya sudah. Ya. Apalan kita kentang, ya kerupuk, kemudian gak ada catatan, hilang sudah. Ya, hilang. Pernah pada suatu hari kata Ibn Abi Hatim, ketika kami ingin datang ke majelis Syekh, kata orang-orang, huwa alilun. Syekh sedang sakit. Pas mereka berjalan, mereka melihat ada ikan bagus. Mereka beli ikan tadi. Ketika mereka sudah sampai di kontrakan, beliau sempat masak. Di zaman gak ada freezer, zaman gak ada kulkas, gak ada pendingin. Ketika mereka pulang ke kontrakan, jadwal untuk belajar dari syekh tertentu sudah datang. Sementara seperti itu siang hari, ya, berkeliling dari syekh ke syekh, malam hari mencatat. Kata Ibn Abi Hatim, fama baina thalathata ayyam. Kami seperti itu sampai 3 hari. Ikan ini enggak kemasak, kan enggak ada waktu sampai 3 hari. Hampir-hampir busuk. Fa'akalnahu nayyian. Lalu kami makan dalam kondisi mentah. Lam natafarroh nashwihi. Kami enggak ada waktu untuk membakarnya. Kemudian di akhir dari kisahnya dia mengatakan, la yustata'ul ilmu birohadil jasad. Ilmu tidak didapat dengan jasad yang santai-santai. Ilmu tidak akan diraih dengan tubuh yang hanya ya bersantai-santai. Ya, saking pelitnya para ulama kita terhadap waktu. Ingat ya, terhadap waktu. Dari hilang sia-sia sampai kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maaf. Kakeknya Ibnu Taimiyah ini, kalau masuk ke WC, dia minta sama anaknya, tolong nak, kok baca kitab dari luar. Ya kan? Jadi anaknya suruh baca kitab, maaf dia sambil masuk WC sambil mendengarkan baca dari anaknya supaya tidak terbuang waktu dari menambah faedah. Seperti ini barakallahu fikum. Semangat mereka dalam menimba ilmu agama. Berkorban dengan waktu, dengan segalanya. Dengan harta. Pernah di majelis ketika seorang syekh sedang mendiktekan hadis, pulpen seorang patah atau habis tintanya. Kemudian dia berteriak, qalamun bidinar, siapa yang ingin menjual ya satu pulpen saya hargai satu dinar. Satu dinar itu kurang lebih 4,14 gram emas. Berarti berapa? 2 jutaan lah. Wah itu pulpen pada berterbangan. Kenapa? Satu pulpen ya kurang lebih 2 jutaan, ada kayak apa ya kan, mahal banget ya. Saking mahalnya ilmu sampai orang berani mengeluarkan ya uang seperti itu hanya untuk beli apa? Pulpen. Tentunya ya ketika berterbangan gak semuanya dibeli, kalau kebeli ya gak tahu uangnya kayak apa. Ya mungkin yang tercepat kesambar oleh dia, kenapa? Karena kalau dia tidak punya pulpen, ya dia akan terlambat dari mencatat faedah dari syekh. Terlambat dari mencatat dari syekh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlalu banyak kisah-kisah inspiratif dari salaf umat ini yang semuanya menunjukkan bahwa sabilul ilmi, jalannya ilmu itu jalan yang sangat mulia. Orang-orang hebat yang nama mereka terkenang bukan berangkat dari kekosongan. Semua adalah pertama rahmat dari Allah, kemudian kedua adalah buah dari usaha keras mereka. Ibnu Jauzi rahimahullah, di saat-saat dia masih muda, sudah membaca 20 ribu jilid. Anda bukan bicara 20 ribu halaman, 20 ribu jilid. Kalau satu jilid segini, 20 ribu ya, sak gudang mungkin, ya sak kamar. Namun walaupun seperti itu, ketika beliau sudah sepuh, bahkan sudah punya cucu, beliau belum menimba ilmu qiraat. Maka dia tidak malu dengan cucunya bareng-bareng mendatangi seorang syekh mempelajari ilmu qiraat atau ilmu tahsin yang sekarang mungkin. Ilmu apa? Qiraat. Ilmu qiraat. Sisi-sisi qiraah. Syekh Ibnu Jauzi itu termasuk ulama yang produktif. Karya tulisnya mungkin lebih dari 300 kitab. Ibnu Jauzi. Para penimba ilmu di zaman dahulu mereka juga para kolektor buku, para kutu buku. Yang namanya kutu buku tidak harus dia punya uangnya banyak. Ibnu Hajar al-Asqalani. Beda dengan Ibnu Hazm yang memang berangkat dari keluarga kaya. Ibnu Hazm ini keluarga kaya sehingga bukunya banyak banget. Ibnu Hajar orang biasa. Tapi dia memanfaatkan perpustakaan yang ada di daerahnya sehingga beliau menjadi orang yang jangan ditanya keilmuannya. Tidak jauh dari itu adalah Asy-Syaikh Al-Albani. Asy-Syaikh Al-Albani itu seorang tukang servis jam. Zaman dulu ada HP gini kan. Jam sudah. Kata beliau, selagi saya sudah cukup untuk nafkah anak dan istri saya, ya tutup. Ya lapaknya ditutup. Kemudian beliau pergi ke perpustakaan. Anda tahu, setengah jam, separuh jam di perpustakaan, sekitar 7 jam sehari. Nah kita kalau baca kitab, separuh jam hanya ada bandulnya ini mata. Ya enggak? Kalau ngobrol, kalau ngidul, 5 jam kuat. Kalau baca kitab, baca buku, entah apa itu, ada bandulnya ini mata. Nah, si Albani duduk kurang lebih setiap hari 7 jam membaca. Sampai saya pegawai perpustakaan memberi kunci khusus. Kenapa? Karena jam kerjanya mereka sudah habis, Syekh Albani masih di dalam, nanti kasih kunci khusus. Syekh, ya kan? Pernah ada seorang istri, seorang alim. Familinya mengatakan, kamu sebaik-baik seorang istri, seorang syekh. Suami kamu baik banget dengan kamu. Suami kamu gak mau poligami, sehingga kamu jadi istri salah satunya. Pokoknya baik banget. Kata istri dari syekh ini. Sungguh, kitab-kitab suami saya lebih saya semburui daripada kalau dia kawin lagi. Kenapa? Kalau sudah lihat kitab itu rasanya kayak istri yang baru yang kayak gak lihat sana sini sudah. Ya kan? Tapi jangan ada pahami, ya berarti orang ini gak perhatian apa sama istrinya perhatian. Tapi saking perhatiannya dengan kitab-kitab yang dimilikinya, membosonya, mentelaahnya, sampai istrinya apa? Cemburu. Seandainya suaminya nikah lagi lebih ringan daripada ya kitab-kitab ini. Ada seorang alim, dia punya utang. Orang alim punya utang. Karena memang orang alim itu memang manusia yang mereka sebaiknya, kata Muzosi, orang alim itu punya usaha sekecil apapun. Sebagai minta-minta sama orang, malulah. Mau diletakkan di mana ilmu ini kalau orang alim itu minta-minta. Pada suatu hari orang alim ini murung dia. Murungnya kenapa? Utangnya banyak belum kebayar. Lagi pula banyak pertanyaan-pertanyaan yang butuh dijawab. Dia harus membaca kitab untuk menjawab pertanyaan ini dan itu. Ini untuk menjawab sebagian ucapan dengan orang, enak ya jadi ustaz ya. Kesana kesini, ya makanya enak, naik mobil, macam-macam. Fadluh, antum gantikan saja. Ya. Sampainya orang nyangkul, insya Allah dengan istirahat, mari. Sampainya orang belajar, membaca, banyak masalah. Mungkin seminggu belum mari. Ya. Letih pikiran. Ketika orang ini sedang di samping ada masalah ekonomi, juga dia harus menjawab pertanyaan dari sebagian jamaah, dia pun mencari dan ketemu. Saking senangnya dia berjingkrak. Ya. Istrinya pun senangnya enggak ketulungan. Alhamdulillah, utang kita hari ini sudah terbayar. Wahai suami, dapat rezeki dari mana? Loh, rezeki apa? Nah, kamu kok berjingkrak? Ya iya. Saya itu sedang mencari satu permasalahan. Dan ketemu jawabannya, saking senangnya saya berjingkrak. Sedangkan utang yang masih utuh. Ya belum berkurang. Maka istrinya sedih tapi senang. Sedih utangnya masih utuh, senang suaminya ya apa yang disari dari ilmu sudah didapat. Ini ya barakallahu fikum. Ya, seperti itu kehidupan mereka. Kalau seorang yang suka mencicipi beragam makanan kuliner, dia pergi kemanapun makanan khas dicicipi. Orang kalau sukanya itu gitaran, sampai malam hari pun dia gitar, sampai bahkan neteskan air mata gitar. Tidak ada yang lebih asik, tidak ada yang lebih ya cinta lebih daripada penimba ilmu terhadap ilmu. Ya, cintanya mereka luar biasa pada ilmu, sampai-sampai sebagian mereka menunda nikah. Tapi menunda nikahnya betul-betul ilmu. Jangan nikah juga tidak, nimba ilmu juga tidak, rusak ya kan. Nah, dia duitnya banyak, enggak nimba ilmu, enggak nikah ya rusak. Kata Imam Ahmad, "Ma tazawwaztu illa ba'da 40." Saya enggak nikah kecuali setelah umur 40 tahun. Tapi ini Imam Ahmad, mudanya itu betul-betul untuk ilmu. Nah, sama sekarang. Ya. Bilangnya ilmu tapi ya Facebookan, internetan, macam-macam ya. Dengar muratalin cuma 5 menit, internetannya 5 jam. Dia sana sini macam-macam. Beda dengan Imam Ahmad. Bisa rusak kita kalau ya menunda-nunda nikah. Dan bukan di sini kita sudah mampu. Ya. Kalau tidak disebutkan dengan apa? Ilmu. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan terlalu banyak masyarakat muslimin dan tidak akan mungkin bisa kita sebutkan satu persatu, tapi yang jelas bahwa lipatan sejarah atau sesuatu yang masih terlipat dalam sejarah coba kita buka supaya kita ngerti bahwa kaum muslimin bukan orang yang fakir dengan para tokoh dan orang-orang yang bisa dijadikan teladan. Ketika adanya kecenderungan dari sebagian orang untuk meneladani orang-orang kafir, kita tampilkan tokoh-tokoh muslimin yang menggugah jiwa-jiwa muslimin bahwa kita punya segudang ya, tokoh, figur, panutan yang itu sebenarnya masih ya terlipat di dalam kitab-kitab sejarah. Bagaimana kita mengatakan sebagai pengikut salafi, as-salafiyin, yang mereka adalah ar-rasul, para sahabat yang mengikuti jalan mereka, kalau kita tidak tahu sejarah mereka? Bagaimana kita mengikuti salaf umat ini kalau kita tidak mengetahui sejarah mereka? Sehingga barakallahu fikum, mempelajari sejarah itu bukan kayak kita belajar ya, belajar apa kan, sejarah perang dunia pertama atau kedua, bukan. Sejarah salaf umat ini ada suka dukanya. Kadang kita meneteskan air mata, terkadang kita ikut tertawa. Orang yang sibuk dia mentelaah membaca kitab-kitab seperti ini, dia tidak akan kesepian. Seolah-olah dia hidup di tengah-tengah mereka ketika membaca sejarahnya salaf umat ini. Sampai-sampai ketika ada seorang alim, dia kok jarang keluar rumah, sering di kamar. Bukan untuk internetan, bukan untuk ya Facebookan. Membaca sejarah para ulama. Dia ditanya, apa kamu gak kesepian? Kata dia, bagaimana saya kesepian? Saya bersama ya salaf umat ini. Artinya ketika dia membaca sejarah salaf umat ini, seolah-olah dia itu ya melihat persis seperti apa ya salaf umat ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.